apakah panggilan mas atau bi antara suami istri panggilan yang haram, yakni semacam dihar? Tidak. Ini panggilan yang biasa di masyarakat kita diperlakukan baik kepada saudara ataupun selain saudara. Kita dengan orang yang lebih tua, ya, yang sama sekali kita nggak kenal, manggilnya apa? Mas, kan begitu kalau di sini. Mas mau kemana? Begitu. Kepada yang lebih muda, laki-laki atau perempuan, ya, saudara atau bukan, kita panggilnya dek. Dek mau kemana? Kan begitu. Jadi sama sekali ini bukan panggilan khusus kepada saudara yang ada hubungan mahram. Sehingga suami istri memanggil dengan panggilan itu boleh. Abi sama Umi. Panggilan Abi dan Umi, seingat saya Syekh As-Sa'di mengatakan makruh. Makruh. Ya kalau boleh, boleh. Makruh itu masih dalam lingkup boleh, hanya saja kurang disukai karena ya apa umum aslinya kan, aslinya kalau abi itu kan bapak saya, umi itu kan ibu saya, ya. Tapi kalau di masyarakat kita ya, itu masyarakat yang umumnya nggak ngerti bahasa Arab, panggilan seperti itu seringkali tidak melihat sisi makna, tapi seperti kita mengatakan pak sama bu, ya kan? Ketika seorang istri memanggil bapak si suami pak, maksudnya ya bapaknya anak-anak, ya kan? Bukan bapaknya dia. Si istri memanggil istri, si suami memanggil istrinya bu, maksudnya ibunya anak-anak, bukan ibunya dia, ya kan? Nah, begitu pula ketika panggilan abi dan umi, sama sekali nggak memperhatikan mana asli biasanya, tapi maksudnya memperhatikan mana ini, seperti kita pak dan bu. Abi maksudnya ya, ya karena kita bahasa ajam ya. Ya, mau manggil abun ya jarang, abun kurang. Ya, abi maksudnya ya bapaknya anak-anak itu, umi ya maksudnya ibunya anak-anak itu, nggak ada maksud sama sekali ibu. Makanya kalau boleh, insyaallah masih kategori boleh walaupun sebagian mengatakan ada unsur makruh.